الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Di ayat lain, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sidang jemaat yang berbahagia, kita berada dalam kungkungan sadar atau tidak sadar oleh yang namanya sistem sekularisme, world view, pandangan hidup. Sekularisme itu adalah bahwa Tuhan tidak memiliki power dalam menentukan setting kehidupan kita. Jadi paham-paham materialism, nihilism yang berkembang pada abad ke-17 itu memasuki setting sistem politik, ekonomi, sosial yang berlaku di barat. Secara ringkas, saya katakan bahwa ini dampak sekularisme, itu dampak dari kekalahan gereja berhadapan dengan para rasionalis pada abad ke-16. Karena pada saat itu gereja hanya mengandalkan pemahaman tekstual terhadap kitab suci yang sebetulnya sudah diubah-ubah tanpa melakukan penelitian yang mendalam terhadap kebenaran dari wahyu tersebut. Kekalahan gereja dalam berhadapan dengan para rasionalis ini menyebabkan gereja mundur ke belakang. Bersamaan dengan Tuhannya. Jadi Tuhan terpaksa diistilahkan. Itulah muncul paham nihilisme, meniadakan Tuhan antara lain. Nah, masyarakat yang sudah euforia dengan sekularisme itu berkembang cepat dengan munculnya revolusi industri sampai masuk kepada setting-setting sosial lain seperti halnya dalam sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi yang dibangun mulai dari Adam Smith sampai Keynes, New Keynes, liberal, New Keynes, dan segala macam, itu menggunakan paradigma, menggunakan postulat, menggunakan pandangan hidup di mana Tuhan tidak ada di dalam, tidak dipikirkan, tidak dimasukkan, tidak diinsert dalam perumusan kebijakan ekonomi. Memang dampaknya luar biasa. Kita kebanjiran output, walaupun dalam prosesnya tentu ada fluktuasi ekonomi, krisis demi krisis dan segala macam. Tapi dunia ditumpahi oleh produktivitas yang tinggi, dan itu kita akui. Produktivitas yang tinggi itu juga didorong oleh sub-subsistem lain yang berakar kepada sistem sekularisme, sehingga inovasi-inovasi produk untuk mempercepat produktivitas itu juga dilakukan sehingga muncullah berbagai macam produk derivatif, spekulasi, capital market, dan lain sebagainya, yang berdampak pada apa yang kita alami sekarang, krisis yang tidak pernah terjadi pada tahun kemarin 2008 dan juga sebelum-sebelumnya 30 setiap kurun waktu tertentu ada krisis. Dan bukan saja yang mengalami negatif efek dari krisis itu pelakunya, tapi juga kita yang tidak ikut nimbrung dalam proses kerumusan sistem ekonomi tersebut. Kita mengalami global warming yang ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kita mengalami degradasi lingkungan, environment degradation, dan yang lebih parah lagi adalah demoralisasi masyarakat maupun individu, sehingga manusia menjadi bukan tujuan pembangunan, bukan tujuan sistem ekonomi, tapi justru menjadi alat yang diombang-ambingkan oleh sistem itu. Nah, setting inilah yang memasuki negara kita yang dibawa oleh yang namanya kolonialisme. Cuman karena kita menganggap apa yang ada itu given, seolah-olah benar, dan kita tidak pernah melakukan review, karena kita pendidikan-pendidikan juga banyak dari sana, dari barat, maka settingnya itu dianggap oke, dianggap biasa, dianggap tidak ada salahnya. Dan memang kalaupun ada kesalahan baru sudah dilakukan berulang-ulang, itu menjadi rasanya tidak salah. Umat Islam bangkit, dan banyak yang ahli ekonomi akhirnya merasakan bahwa sistem ini rasanya salah. Bukan hanya dari tuntutan masyarakat, karena ini kritik ini bukan hanya dari Muslim, bukan hanya dari Islam, tapi juga dari sosialisme, bahkan dari kapitalisme sendiri. Contoh soal yang terakhir, bukunya George Soros misalnya, itu menunjukkan kesalahan paradigma yang dipakai di pasar modal sendiri. Bukunya yang terbaru sudah mengakui kesalahan, makanya dia mengeluarkan The Alchemy of Finance, yang menurut saya sangat mirip dengan paradigma-paradigma yang ada dalam ekonomi Islam. Nah, kita pejabat pemerintah mengambil kebijakan ini, mengambil sistem ini sebagai taken for granted. Umat Islam yang mengalami kesalahan ini itu belum masuk dalam wilayah decision maker. Pada yang sama, umat Islam tergradasi juga dari sudut politik. Kalau kita lihat penguasaan partai politik di kekuasaan itu semakin lama semakin menurun. Artinya kita tidak bisa berharap sebetulnya dengan model penyeimbangan umat seperti sekarang ini akan bisa memasukkan model-model paradigma-paradigma Islam ini terhadap kebijakan-kebijakan publik. Walaupun itu kita mengaku mayoritas Islam, kita mengaku bahwa kita adalah Muslim dan sebagainya. Jadi perlu lagi permasalahan lain ya yang harus kita benahi untuk bisa memasukkan, mengoreksi the existing system itu menjadi sistem yang lain yang sesuai dengan paradigma kita. Sedang juga yang berbahagia, ya. Sekarang di negara kita sendiri sudah dikenal apa itu ekonomi syariah. Pengkajiannya sudah, buktinya juga sudah. Entitas yang menamakan dirinya syariah, walaupun terbata-bata perjalanannya, tapi secara kinerja, kinerja sosial yang termasuk, bukan kerja individual, karena memang kapitalisme itu sasaran utamanya itu kan individualisme. Secara sosial, maka kinerja perbankan, khususnya perbankan syariah itu memang sangat mendukung tujuan-tujuan sosial, tujuan-tujuan publik dibandingkan dengan entitas konvensional. Jadi secara faktual sudah terbukti bahwa entitas syariah atau entitas yang dijalankan secara syariah itu lebih menguntungkan kepentingan masyarakat. Memang dan juga berbagai syariah yang diberikan Allah kepada kita itu tujuannya adalah social well-being. Social well-being bermakna bukan hanya social welfare. Kalau kita bandingkan indikator-indikator performance dari ekonomi kapitalis dengan performance atau kinerja ekonomi syariah, itu sudah pasti beda. Sudah pasti beda. Karena kalau kita bicara sistem ekonomi syariah, maka paradigma yang harus dipegang itu adalah paradigma tauhid. Ayat yang saya bacakan tadi, yang pertama menunjukkan bahwa kebenaran yang harus mendasari setiap kebijakan, kebenaran harus mendasari setiap sistem. Kalau tidak, Tuhan bilang innal batila kana zaluma. Paradigma tauhid yang harus dimasukkan dalam sistem ekonomi itu berpendapat bahwa keinginan Tuhan harus embedded dalam sistem, bukan di luar sistem. Kalau sistem ekonomi kapitalis dipotong, ditutup peranan Tuhan di dalamnya, maka dalam sistem ekonomi syariah, mau atau tidak, mau, suka atau tidak suka, kalau Anda, kalau kita merasa hamba Allah, maka kembalikan power yang tadi dimiliki Allah masuk ke dalam sistem. Kalau mau sejahtera dunia dan akhirat, kalau mau diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang namanya tauhid, yang namanya sistem yang diturunkan Allah ke kita sebagai khalifah fil ardi, itu ada syaratnya juga. Tidak bisa kita melaksanakan sistem dalam teori general sistem juga tidak mungkin. Sub-sub sistem bertentangan satu sama lain. Makanya Al-Quran bilang bahwa kudu-kudu fisirnya kafar, ayat yang saya bacakan tadi. Harus kafar, kafar artinya komprehensif, integratif, tidak parsial. Kalau parsial itu sudah pasti salah, sudah pasti rusak. Kalau kita nggak usah jauh-jauh, kalau badan kita jantungnya dari ayam, kakinya dari itik, dan lain sebagainya, itu pasti tidak akan menjadi makhluk sempurna yang bisa seperti kita. Kita harus menggunakan suatu sistem secara komprehensif, integratif, kafah. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa masih ada entitas yang tidak sesuai dengan tujuan syariah, boleh-boleh saja itu. Karena kafah, kekafahannya masih belum terjadi. Islam tidak agama individu. Islam adalah agama individu, sosial, dan lain sebagainya. Yang harus terintegrasi pada semua elemen yang sudah diturunkan Tuhan sebagai elemen hidup. Sedang Jumat yang bahagia. Kalau kita masukkan tauhid di dalam sistem, maka akan terlihat bahwa yang namanya sistem itu tidak bisa split antara satu sistem dengan sistem lain. Makanya beberapa ahli ekonomi syariah bilang bahwa sesungguhnya tidak ada ilmu ekonomi Islam sesungguhnya by itself. Makanya kita tidak bisa melihat literatur-literatur ekonomi Islam zaman dulu. Kenapa? Karena pendekatan social building dalam Islam itu tidak hanya ekonomi, politik, beda ini, beda itu. Tidak. Yang kita build adalah moralitas. Soal adat dampak kematerialitas itu adalah the second effect dari pembangunan moral, pembangunan akidah, pembangunan akhlak. Jadi, kalau ekonomi kapitalisme menggunakan indikator materi, product output, productivity, di dalam Islam, bukan itu. Yang jadi ukuran adalah social well-being, benefit kepada masyarakat. Sejauh mana benefit itu sampai kepada masyarakat. Sistem kapitalisme tidak melihat itu. Asumsi kapitalisme adalah kalau individu sejahtera maka otomatis society sejahtera. Dan kenyataannya tidak demikian. Karena mereka lupa bahwa manusia itu juga ekonomi atau binatang ekonomi yang tidak pernah puas terhadap penguasaan terhadap barang maupun jasa yang dimiliki. Kesimpulan sidang Jumat yang berbahagia bahwa untuk bisa menegakkan sistem ekonomi syariah, maka kita tidak bisa melepaskan diri dengan upaya mengkoreksi worldview, di mana semua sub-sub-sistem hidup ini harus didrive dari yang namanya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dari bibir, bukan hanya dengan Subhanallah, Alhamdulillah, bukan hanya dengan jampi-jampi, tapi dengan cara menurunkan syariat itu ke seluruh sub-sub-sistem, baik individu, keluarga, organisasi, lembaga, negara, bahkan masyarakat dunia. Kalau itu kita tidak lakukan, maka kita akan tetap dalam buaya, dalam langgam yang dimainkan oleh mereka yang tidak mengakui keesaan Tuhan. Islam adalah agama yang mengesahkan Tuhan, bukan mengesahkan uang, bukan mengesahkan materi, bukan mengesahkan dunia. Oleh karena itu, Tuhan mengajak kita bertobat lebih cepat lebih baik. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT di segala bidang. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Marilah kita pada khutbah kedua ini bertafakur, berdoa dengan perasaan sebagai hamba yang sangat ina-ina di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan Jumat demi Jumat, hari demi hari, ketahuan kita semakin tinggi, karena sakaratul maut bukan semakin jauh, bahkan sakaratul maut adalah suatu kepastian yang akan kita hadapi semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bangsa ini masih menggunakan sistem-sistem yang sebetulnya tidak bersumber dari Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah pemimpin kami supaya mereka secara sadar belajar dan kalau bisa mengimplementasikan sistem yang Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah, melalui Al-Quran dan Sunnah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada tanggal 8 Juli, kami bangsa ini akan menentukan pilihan. Oleh karena itu, ya Allah, pilihan ini sangat menentukan nasib bangsa kami, nasib iman kami, nasib anak cucu dan alam yang Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, dengan doa kami semua, berikanlah kepada kami pemimpin yang terbaik, yang menghargai syariat-Mu, ya Allah, yang mengutamakan syariat-Mu daripada syariat-syariat yang lain. Mudah-mudahan, ya Allah, dengan pilihan-Mu itu, kami akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sana wa fil akhirati sana wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa it'ani dzil qurba wa yanhani 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar.